maju kepalan mundur wirang. Pribasane pindah murang. Demi cinta kula rela pasrah jiwa kelawan raga. Sing penting asal laksana pindang urang. Pindang urang.